pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 7 Januari 2018, dibacakan Putra Nasution. Bos sabu sempat raib saat rusuh di LP kelas 2A Banda Aceh. Banjir di Aceh Utara surut, namun sebagian warga masih mengungsi. Jalan di Pinto Rimba tertimbun longsor dan berlumpur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, ingat Faisal bin Sulaiman, bos sabu asal Biren yang memiliki harta melimpah hasil dari pencucian uang narkoba? Lama tak terdengar kabar, namanya kembali mencuat usai kerusuhan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Banda Aceh, dua hari lalu. Faisal sempat raib alias tidak berada di dalam LP saat kerusuhan yang berujung pada pembakaran Kamis lalu. Kepala BNNP Aceh, Brigjen Polisi Dr. Andes Faisal Abdul Nasir mengatakan, kerusuhan besar yang terjadi dua hari lalu memantik keingintahuan pihak BNNP Aceh terhadap sosok Faisal. Benar saja, saat para petugas mengecek ke LP Banda Aceh, Faisal tidak berada di dalam. Pencarian Faisal tidak membuahkan hasil hingga akhirnya anggota BNNP mengawal pintu masuk pintu keluar LP Banda Aceh sejak kerusuhan tersebut. Namun betapa terkejutnya pihak BNNP saat diketahui ternyata Faisal sudah berada di dalam LP Banda Aceh. Pihak BNNP Aceh tidak pernah tahu kapan dan dari mana Faisal masuk ke dalam LP. Setelah mengetahui Faisal sudah berada di dalam LP, petugas langsung memboyongnya ke kantor BNNP Aceh untuk melakukan pemeriksaan secara intensif terkait tidak adanya Faisal saat rusuh. Saat ini Faisal, bos sabu yang dibekuk di salah satu mal di Jakarta 2013 silam itu, sudah dikembalikan pihaknya ke LP. Sidaralun, banjir yang merendam 7 kecamatan di Aceh Utara beberapa hari lalu, sejak Sabtu kemarin mulai surut. Warga yang sebelumnya sempat mengungsi juga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, bahkan mulai bersih-bersih. Untuk diketahui, dari 7 kecamatan yang diterjang banjir pada awal tahun 2018 ini, 3 di antaranya tergolong parah meliputi Kecamatan Matangkuli, Pirak Timu, dan Tanah Luas. Sedangkan 4 kecamatan lain yang juga terendam banjir yaitu Payabakung, Lok Sukun, Langkahan, dan Samudra. Camat Matangkuli Zulkifli menyebutkan, warga langsung pulang ke rumahnya ketika banjir surut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mereka dalam membersihkan rumah. Sekarang ini sebagian warga mulai gatal-gatal akses terendam air banjir, terutama anak-anak. Warga berharap ada bantuan obat-obatan. Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara Munawar menjelaskan, di Kecamatan Lok Sukun ada 4 desa yang warganya masih mengungsi, yaitu Desa Rawa, Tuha, Mecat, dan Desa Raye. Ketua KPA Samudra Pase Tengku Zulkarnaini Hamzah bersama anggota DPRA Azhari Cage dan TNI Polri telah mengantar bantuan untuk korban banjir di sejumlah titik. Sidaralun, jalan di Pinto Rimba Kecamatan Pedada Biren Sabtu sore kemarin tertimbun longsor dan berlumpur akibat hujan deras yang mengguyur daerah itu. Hampir seluruh badan jalan tertutup longsor sehingga mengakibatkan petani kesulitan melintasi jalan tersebut untuk membawa hasil panen dari kebunnya. Kepala Pelaksana BPBD Biren Muhammad Nasir mengatakan pihaknya sudah turun ke lokasi melihat kondisi longsor tersebut. Untuk membersihkan material longsor di jalan, rencananya akan dikerahkan alat berat atau eskavator ke lokasi. Menurutnya butuh waktu 15 jam untuk melakukan penggalian saluran dan pembuangan tanah longsor sepanjang 10 meter. Sedangkan penggalian saluran mencapai panjang 400 meter guna menghindari air mengalir di badan jalan. M. Nasir menyebutkan berdasarkan analisis kaji cepat oleh tim BPBD, jalan menuju pintu rimba itu longsor disebabkan intensitas hujan yang tinggi, sehingga badan jalan tertimbun dengan tanah longsor dan badan jalan tergerus air. Sidaralun, mobil Nissan Livina BK1326KC milik pegawai BRI Cabang Banda Aceh, Asfa, 44 tahun, terbakar di Jalan Simpang 3 Lambreng, Gampung Menasa Papen, Syahkuala, Banda Aceh, Sabtu siang kemarin. Mobil itu dikendarai putri pegawai bank tersebut, Atika Izza, 25 tahun, yang baru selesai menservis mobil. Petugas penginputan data pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, Yudi, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting pada jaringan elektronik mobil. Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber, kejadian bermula saat Atika melewati Jalan Simpang 3 Lamreng seusai menservis mobil tersebut. Namun, tiba-tiba kap mobil mengeluarkan asap, pengemudinya langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan menghubungi orang tuanya. Tidak lama kemudian, asap yang pekat dari kap mesin mobil seketika menjadi kobaran api dan membuat warga di sekitar lokasi geger. Seorang warga lalu menghubungi pihak pos damkar Simpang Mesra yang tidak jauh dari lokasi. Dua armada pemadam yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, insiden tabrakan yang merenggut korban jiwa terjadi di Jalan Nasional Medan Banda Aceh, tepatnya di Kampung Matang Geto, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, Sabtu subuh kemarin, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tabrakan ini melibatkan Toyota Avanza BK1015UJ kontra Mitsubishi Double Cabin BL8661ZP. Kasalantas Polres Aceh Timur Ibtu Ritian Handayani menyebutkan, pengemudi Avanza Friandi diduga mengantuk sehingga mobil yang dikemudikannya dari arah Banda Aceh melaju melebar ke kanan jalan. Saat tiba di lokasi kejadian langsung bertabrakan dengan double cabin yang melaju dari arah Medan. Double cabin dikemudikan Rizky Ikhwan, 30 tahun, warga Biren. Akibat kecelakaan tersebut, seorang meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia merupakan penumpang Avanza, Fatimah, 65 tahun, warga Kampung Rantau Pau, Kecamatan Rantau, Aceh, Tamiang. Satu orang mengalami luka berat yaitu sopir Avanza bernama Friandi, 32 tahun, warga Kampung Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh, Tamiang. Sidaralun, utang pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 pada pihak ketiga yang akan dilunasi pada tahun 2018 mencapai Rp220 miliar rupiah lebih. Jumlah itu harus membengkak dari tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp138 miliar rupiah. Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf mengatakan, utang Pemkab Aceh Utara membengkak karena banyak sumber anggaran dari pemerintah pusat yang dipangkas. Penyebab lain karena pada tahun 2017 Pemkab harus melunasi kewajiban seperti melunasi anggaran untuk Komisi Independen Pemilihan dan juga kegiatan lain yang berkategori wajib. Karena itu fokus anggaran pada tahun 2018 adalah untuk membayar utang 2017, ditargetkan 70% utang dapat dilunasi. Sumber dananya berasal dari transfer pemerintah Provinsi Aceh dan dari DAK pemerintah pusat. Sisanya sekitar 30% lagi ditunda pembayarannya sambil menunggu pengesahan APBK perubahan 2018. Fauzi Yusuf menambahkan pada tahun 2019 mendatang, pihaknya akan berupaya menghindari utang. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah menekankan agar pembahasan RAPBD harus dilakukan tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah pendapatan asli daerah yang diterima. Sidaralun, penggerebekan sebuah lokasi yang diduga sering dijadikan lapak pesta sabu sempat diwarnai rentetan tembakan dari petugas polisi. Aksi itu ternyata untuk menggagalkan upaya pelarian dua pria terduga bandar sabu yang belakangan berhasil ditangkap polisi. Kasat Narkoba Polres Aceh Utara AKP Ildani Ilyas kemarin mengatakan, penggerebekan itu terjadi pada sebuah dorsmir kawasan desa Rawang Ite, Kecamatan Tanah Jamboaye, Aceh Utara, Kamis lalu. Kedua tersangka berusaha kabur ketika polisi menggerebek sebuah kamar di dorsmir tersebut. Polisi berusaha mengejar seraya meminta mereka untuk menyerah, namun tidak diindahkan, sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara berulang kali. Akhirnya, keduanya berhasil diringkus, keduanya kini sudah diamankan ke Mapolres bersama barang bukti. Kedua tersangka adalah MA, 34 tahun, warga desa Matang Mane, dan MZS, 24 tahun, warga Menasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jamboaye. Bersama tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya alat isap sabu milik kedua tersangka, dua kaca pirek berisi sabu dengan berat 2,5 gram, satu timbangan digital, tiga unit handphone, dua gunting, serta sejumlah plastik bening. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 7 Januari 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.